Langit cah, sempurna. Rasa kamu lelah hilang-hilang, rasa kacinta ngamuara jerok dada. Maira langit sang, Maira anjir datang. Maira langit sang, Maira bagja datang. Maira langit sang, Maira anjir datang. Maira langit sang.